أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الدنيا البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح مولانا وجرجيش محمد أشرف بن عبد الله كرم طيان البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن جسم البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذهب الحقوق علينا أجمعين وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويمن علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيات أنواع رزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة والشفاء العاجل من جميع الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة كصحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين من الإخلاص والصدق واليقين والحسنى الخاتمة في خير ووفق وعافية وسلامة وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم أجمعين برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويقر أبد الآبدين دهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari kerana kita sampai pada ini hari masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala maampuni, memaafkan dan meridhai kita semuanya dan menyelamatkan kita seluruhnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu sebagai sambungan daripada wasiat daripada Habib yaitu wal yakun laka fi akhdhi hadhil ulumi wa suluki sabiliha syaikhun muhaqqiqun arifun mutadalli'un dhu fahmin wa ilmin wa hikamin wa adabin wa asabin wa nurin wa basiratin muniratin wa husni sariratin wa ziratin yarji'u fi ilmihi ila syaikhin أو شيوخ لهم سلسلة متصلة يرتفع سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن اتفق شريف علوي حسيني سني فهو الكمال. Sesudah kita bersama-sama mendengar wasiat daripada seorang cucu Rasulullah yang alim lagi wali tentang masalah hidup kita ini mesti mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama. Kemudian beliau menyusun kitab-kitab dari awal sampai seterusnya. Sekarang beliau menyusun ujar Sidin hendaklah engkau di dalam mengambil segala ilmu agama tadi dan mengambil akan amalan-amalan harus mempunyai guru. Guru itu pertama ahli hakikat, kedua arif billah, ketiga dalam ilmunya, keempat pintar, kelima bijaksana, keenam tidak pemarah, ketujuh mempunyai wibawa, kedelapan penyenangan hati, kesembilan riwayat hidupnya banyak nang bagus. Sesudah itu guru nang kita ulah itu ilmu-ilmu sidin, amalan-amalan sidin tadi, sidin mengambil segala ilmu dan amalan sidin itu kepada seseorang guru atau beberapa orang guru. Jadi boleh saja gurunya banyak ke situ kemari mengaji boleh. Tetapi walaupun gurunya banyak nang kada boleh tidak, harus guru itu mempunyai ilmu dan amalannya itu punya silsilah yang barait sampai sanatnya silsilah itu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cukup yang demikian itu, jangan dijadikan guru baik ilmu maupun amalan. Kemudian jika guru yang di atas tadi sifat-sifatnya tabalujur, orangnya habib, keturunan Alwi Hadramaut, keturunan Sayyidina Husain, maka itu jualah yang sempurna. Jadi kalau kita sudah dapat guru nang komplet syarat-syaratnya, beliau punya sanad silsilah, ditambah lagi beliau habib, qala alaihi salatu wassalam alimu quraishin yamla'ul tibaqal ardi ilman, bermula ulama yang dari Quraisy memenuhi ia akan segala lapisan bumi ini ilmunya. Di dalam hadis ini memberikan paham bahwa tanda-tanda orang yang alim itu keturunan Nabi, bahwa ilmunya dan amalannya itu sampai di mana-mana. Itu salah satu cirinya. Kembali kita kepada nang ada di daerah kita. Pertama batu kalampayan. Sidin mengambil ilmu dan amalan lawan Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani itu adalah syarif, adalah habib. Jadi pas sudah kemudian turun ke bawah, Tuan Guru Haji Kasyful Anwar, sidin mengambil ilmu dan amalan termasuk dalail dan banasib, sambil berzikir banasib nang dilajarakan sidin zikir dan nasibnya lawan Guru Salman. Lawan siapa Guru Sidin? Yaitu Habib Abu Bakar nang mangarang I'anatut Thalibin. Kemudian ke bawahnya lagi, Guru Bangil Sarwani Abda. Siapa Guru Sidin? Sayyid Amin Qutbi, Habib juga. Guru Salman Mulia, siapa Guru Sidin? Habib Amin Qutbi juga. Guru Haji Anang Sa'rani, Sayyid Amin Qutbi. Jadi mulai Datuk Kalampayan, Guru Kasyful Anwar, Guru Bangil, Guru Salman, Guru Haji Anang Sa'rani, samunyaannya bisi paguruan Habib. Sesuai dengan wasiat yang disini. Al-Hadith Al-Mashhur. Oleh sebab itu Datu Kalampayan bisi karangan Sabilal Muhtadin di mana-mana dipakai orang. Nah, ini satu pertanda juga. Menurut dalil hadis ini, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Salah satu cirinya ulama yang turunan Nabi, ilmunya itu kada terbatas di daerahnya aja, tapi di seluruh dunia. Itu cirinya. Al-Hadith Al-Mashhur. Kemudian, sesudah kita mengetahui tugas di dunia, menuntut ilmu agama serta amalan-amalan, dan harus mencari gurunya, dan sifat-sifat nang bagus nang mesti dijadikan guru, itu ini punya silsilah sanad sampai ke Nabi. Kalau bisa orangnya pulang turunan Nabi, dapat orangnya nang kaya apa, ujar Sidin. Ta'allam minhu, ikam belajar dari Sidin, dari guru tadi. Jadi jangan baelang silaturahim bana raja, jangan. Harus kita itu jadi murid Sidin, walau sabigi huruf, belajar lawan Habib tadi, nang alim tadi. Kan ada orang nang ziarah hanya silaturahim, minta doakan. Ada nang hajat itu ini. Kalau di sini perintah, jadikanlah dirimu murid guru tadi, walaupun belajar sabigi huruf. Kenapa? Li'anna kabidalika tasiru lahu ibnan fayakunu laka aban. Wayah suluk ittisalur ruhiyul ladhi adraka Salman. Apabila ikam belajar lawan guru, tabalujur gurunya itu Habib, bizalika ta'allam minhu, ay ta'allam minhu min alimi Quraisyin. Belajarlah ikam ilmu dan amalan lawan tuan guru nang Habib tadi. li'annaka karena engkau bidzalika ta'allum dengan sebab belajar lawan Habib tadi tafsiru menjadilah engkau lahu bagi Habib tadi ibnan menjadi anak sidin dunia akhirat fayakunu maka Habib itu laka aban menjadi abah ikam dunia akhirat. Kalau Habib itu anak cucunya Rasulullah, ikam jadi murid sidin, maka ikam menjadi cucu Rasulullah juga. Wayahsulul ittisalur ruhiyu alladhi adraka salmana. Maka dapatlah engkau hubungan ruh sebagaimana mendapatlah oleh hubungan tadi akan Salman Farisi. Ujar Nabi, Salmanu minna ahlul bait. Bermula Salman Farisi adalah kulawargaku. Padahal orang Paris. Kenapa jadi Salman tak masuk kulawarga Nabi? Karena menjadi murid Nabi. Jelaskah? Inilah yang jadi sidin menganjurkan kita itu mencari guru nang komplet syaratnya kalau bisa ditambah lagi guru itu Habib supaya kita ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita menjadi anak bagi Habib tadi di bidang ilmu dan amalan sama seperti Salman Farisi, maka mari kita perhatikan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pertama surah At-Tur. Kalau kada hilap, bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabin mastur fi raqim manshur fil baitil ma'mur sampai kepada ayat 21. Bunyinya insya Allah kalau kada tersalah hafalan walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum dan situ aja dulu. Bermula mereka-mereka yang beriman dan mengikut akan mereka itu, zuriat mereka itu dengan iman tadi. Maka kami kumpulkan mereka itu dengan zuriat-zuriat mereka itu. Di dalam kitab tafsir Sawi, kira-kira kalau kada tersalah hafalan nangka ini bunyinya. Wa dzurriyyatu tutlaqu 'alal usuli wal furu'i. Yang disebut dzurriyyatahum di sini bisa usul bisa furu'. Artinya maksud dzurriyyat di sini abah, kai, datu, anggah, sanggah dan seterusnya ke atas. Wal furu ke bawah, anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamit, terus ke bawah. Itu menurut di dalam kitab tafsir Sawi Jalalain. Wa dzurriyyatu tutlaqu 'alal usuli wal furu. Lalu di dalam kitab kalau kada hilaf Sawi juga. Wal makna maksud dari ayat nang tadi. Annal mu'mina idza kana 'amaluhu aktsara ulhiqa bihi man dunahu fil 'amali ibnan aw aban. Seorang yang beriman apabila amalnya banyak seperti jadi guru. Manusia apabila alim lalu beramal tapi kada mengajar, maka sama dengan PL madhi nang lazim hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau manusia yang alim beramal serta ma'ajar, sama dengan PL madhi nang muta'abdi. Artinya manfaatnya lebar dan luas kemana-mana. Dan disebut amalnya itu banyak. Apalagi apabila duriatnya, muridnya banyak, macam apa? Ia yang di sini, di dalam kitab Sawi ini. Bahwa seorang yang sudah diberi anugerah iman, kemudian diberi lagi amalnya banyak. Jawabnya, dikarubutakan lawan inya. Urang tak kurang lawan inya di bidang amalnya tadi. Siapa urang nang tak kurang amal tadi? Baik keturunannya nang ke bawah maupun kulawarganya nang dari abah kai datu ke atas. Pokoknya setiap manusia nang beriman akan memberi syafaat lawan kulawarganya dari anak cucu buyut ke bawah atau abah kai datu anggah sanggah ke atas. Syaratnya cuma satu, amalnya muta'addi. Jelaskah? Kalau kita bisi guru, maka guru kita ini amalnya banyak benar. Misalnya banyak murid, misalnya nah, jadi banyak yang dilajarinya. Nah, ini si guru kita ini akan membawa kita, anak kita, cucu kita, buyut kita, sampai turunan kita semuanya. Dan membawa abah kita, kai kita, datu kita, sampai ke atas terus. Si guru ini membawa. Membawa ke mana? Ke dalam surga. Nah, kemudian di dalam surga ini, di mana andaknya? Nang dibawa-dibawa ini, di mana andaknya? Sadarajat. Katakanlah sarumah. Jelaskah? Jelaskah? Nah, kalau orangnya Habib atau ada Habib tapi punya sanad dan silsilah ilmu dan amal sidin sampai ke Rasulullah, maka guru kita tadi di bawah dari derajat Rasulullah. Nah, si kita dan turunan kita dan abah, uma dan terus ke atas dibawa oleh guru tadi sadarajat lawan sidin, berarti di bawah Rasulullah takarubut berarti. Nah, Rasulullah di mana? Di surga Firdaus. Berarti urang nang menuntut ilmu agama lawan guru nang cukup syaratnya tadi sakulawargaan berada di surga Firdaus. Di bawah dari tingkatan Rasulullah, di atas Rasulullah, di bawahnya inya. Inilah di antara hikmah nang kita hidup di dunia disuruh belajar ilmu agama lawan guru nang kaya itu tadi. Keuntungannya sakulawargaan, anak cucu kita, abah uma dan nini datu kita samunyaan masuk surga Firdaus. Luar biasa kasih sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menambah taufik hidayah kepada kita sehingga kita sampai menutup mata di dalam menuntut ilmu. Jangan mandek. Amin Allahumma amin. Kemudian kalau ada hilap hafalan di dalam tafsir Sawi jalan lain bunyinya demikian. wa yulhaqud durriyah minan nasab ad-durriyah bisabab. Maka anak sidin, cucu sidin, buyut sidin, semuanya anak di surga Firdaus. Murid sidin tak lain kalau pada anak turunan, lain kalau pada anak nabak, nasab, pada anak kandung kalau murid. Nah, lalu di sini ad-durriyah bin nasab bis sabab. Dihubungkan dengan nasab tadi, durriyah dengan sabab. Jadi murid ini ngarannya sabab. Sabab. Jadi pahaman ayat al-haq nabihin durriyah tahun tadi, baik muridnya maupun turunannya. Nah, kemudian baik artinya nang ke bawah maupun ke atas. Jadi apabila kita mengaji lawan seorang guru nang cukup syarat di atas tadi, kita sata turunan umma kita, abah kita sampai ke atas samunyaan dibari syafaat oleh guru tadi ke dalam surga Firdaus di bawah setingkat dari derajat Rasulullah. Kemudian wa huwal mahabbah. Nah, arti sabab di sini cinta. Cinta. Jadi siapa mencintai lawan seseorang guru tadi, dia termasuk duriat. Duriat sabab. Nah, di sini hadis Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Dikumpulkan seseorang lawan orang yang dikasihinya. Nah, kalau ia kasih lawan guru tadi, gurunya di Firdaus, di bawah setingkat dari Rasul, menurut hadis ini, nang mengasihi dikumpulkan. Ini dalilnya. Pahamkah? Itu Qur'annya, ini dalilnya. Lalu di dalam kitab sawi, kalau pada hilaf hafalan, fa'in hasolat ma'al mahabbati ta'limu ilmin au amalin kana ahakka billuhuqi katalamidati. Kalau kada hilaf lah, kena pian buka masing-masing tafsir sawi di tafsir surah At-Tur. Apabila hasil serta cinta tadi ada, lalu pulang belajar pulang lawan sidin ilmu, meminta pulang lawan sidin amalan, misalnya tarekat, maka ini orang lebih-lebih lagi dihampirakan lawan gurunya tadi di surga Firdaus. Lebih jelas lagi kata lamidati, seperti murid-murid beliau seluruhnya. Fa'innahum, makasih murid-murid beliau, yulhaquna bi asyakihim, dikumpulkan dengan segala guru-guru mereka. Wa asyakuhum yulhaquna bil asyak, guru-guru mereka dikumpulkan dengan guru-guru mereka yang di atas pulang ila Rasulillah s.a.w. sampai kepada Nabi s.a.w. wal aslu fi dhalik, dalilnya pada kata-kata yang di atas tadi. Umum qawlihi s.a.w. yaitu menurut umum sabda Nabi s.a.w. ujar Nabi, idza daqala ahlul jannati al jannata sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yudriku ma adrakta fayaqulu ya rabbi inni amaltu li wa lahum fayu'maru bi ilhaqihim bihi. Apabila orang masuk surga, lalu inya batakun, mana abah uma ulun, mana kai nini ulun, mana datu laki datu bini ulun, seterusnya mana bini bini ulun, mana anak cucu buyut intah cicit duit gamit ulun, ujar malaikat. Semua nang ikam tanya akan itu, kada terkumpul lawan ikam, karena inya kada sama ibadah dengan ikam. Inya kada mahajar, inya kada banyak murid, amalannya kada banyak nang memakai, dan sebagainya. Lalu inya berucap, ya Rob, ulun ini bakarja mulai dunia sampai akhiratnya niat